bisa menebak, ku tak bisa membaca tentang kamu, tentang kamu. Kau buatku bertanya, selalu dalam hatiku tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila akhirnya ku cinta kau dari kekuranganmu hingga lebihmu? Bagaimana bila semua benar terjadi? Mungkin itu banyak bintang seperti pertanyaanku tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila akhirnya ku cinta kau dari bagaimana.